sedia perbeta. Inikah tulang rusuk yang Tuhan ambil dari beta. Bahagia sianonai, kita bahagia sayang. Dan ke banyak sayangi, mau hidup deng beta selamanya. Beta janji, beta jaga ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma perawet sajalah cinta ning abadi selamanya. Entertainment.